Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'an. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita teruskan pembahasan kita tentang masalah ketauhidan, ya. Itu adalah bagaimana cara kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan akan keesaan Allah di dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian juga bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita masuk di bahasan baru, yaitu pembahasan di bab ke-41, yaitu tentang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kata ingkar, ya kemarin kita sudah jelaskan, ya, mengingkari, ya. Di antara ayat yang menjelaskan tentang masalah ini adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, ya. Disebutkan di situ ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunqirunaha. Ya. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkarinya. Ya, jadi mereka sudah tahu kalau itu adalah nikmat yang datang dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya itu. Ya. Dalam ayat ini disebutkan ya'rifuna, berarti mereka betul-betul mengetahui. Ya, jadi mereka mengetahui bahwa nikmat Allah, segala sesuatu itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita lihat di dalam kamus, ya, untuk penjelasan nikmat, ya, banyak yang memberikan definisi dari nikmat, ya, apa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara para ulama menjelaskan bahwasanya, ya, jelas nikmat di sini nikmatullah ini maksudnya adalah seluruh nikmat, ya, bukan hanya pada satu nikmat. Jadi seluruh nikmat yang Allah berikan. Ya. Ada yang mengatakan nikmat Allah adalah kelebihan dari apa yang sudah kita miliki ataupun penambahan, ya, dari segala sesuatu yang tadinya kita sudah miliki. Maka itu adalah nikmat, ya, kebaikan, harta, ya, berupa rezeki ataupun yang lainnya, yang itu merupakan adanya sebuah penambahan dari apa yang sudah selama ini kita miliki, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga yang mengatakan nikmat itu adalah keluasan, ya. Keluasan, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi kita merasa lapang dalam kehidupan ini. Maka segala sesuatu yang menjadikan orang itu lapang dalam kehidupannya, maka itu adalah kenikmatan, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya nikmat itu adalah, ya, segala sesuatu ini, ya, termasuk apa? Termasuk keberadaan kita, ya, wujud kita di dunia ini adalah termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga karena saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya, begitu banyak kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara umum, ya, keberadaan kita pun itu termasuk dari nikmat dari Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bisa hidup di dunia ini. Ya, kita bisa mengalami kehidupan ini. Kemudian juga segala sesuatu yang itu berupa kemanfaatan, segala sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kita, maka itu adalah semua juga adalah nikmat, ya. Baik umur, ya, rezeki, harta, ya, keluarga, kebaikan-kebaikan, pekerjaan, segala sesuatu yang itu bermanfaat untuk kita, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai keburukan, itu juga adalah nikmat. Ya, pada saat kita diselamatkan dari berbagai keburukan, ya, maka itu juga termasuk karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka segala sesuatu yang kita terima ini berupa karunia dari Allah, itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat kita memahami kalau itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di antara prinsip yang harus kita ketahui, berarti nikmat itu semata-mata Allah yang memberikan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan nikmat, ya, kepada makhluk lain kecuali itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah adalah pemberi nikmat. Dikatakan nama, salah satu nama Allah adalah Al-Mannan. Ya, Al-Mannan artinya adalah Allah yang memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya di situ. Nah, maka pada saat ini kita juga memahami bahwasanya pada saat Allah memiliki sifat Al-Mannan, maka Allah memberikan nikmat itu dengan sendirinya, dalam artian tidak membutuhkan makhluk untuk Allah itu memberikan nikmat-nikmat kepada makhluknya. Jadi Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun, ya, untuk memberikan nikmat ini kepada makhluknya, membagi-bagi nikmat kepada makhluknya. Ya, ini tidak, Allah Subhanahu tidak membutuhkan sekutu di situ. Ya. Berarti apa? Segala sumber kenikmatan itu adalah sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan kenikmatan tersebut. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan bentuk syukur itu adalah syukur kita juga harus murni, syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa syukru lillah. Syukur itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini, maka di antara misalkan di dalam prinsip rukun yang pertama harus meyakini segala nikmat itu datang dari Allah. Ya, segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Konsekuensinya, ya, timbal balik dari ini adalah syukur kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman memang ada beberapa bentuk-bentuk syukur yang seakan-akan itu tidak kepada Allah. Ya, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, wa man lam yashkurul nas, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia la yashkurulillah, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada sebuah bentuk syukur kepada Allah tetapi lewat syukur kepada manusia. Pada saat apa? Kebaikan-kebaikan itu kita dapatkan lewat perantara manusia lain. Ya, bentuknya apa? Kita ucapkan terima kasih, syukur kita kepada orang tersebut. Ya. Ini salah satu cara, ya, misalkan salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan maka di situ kita tidak boleh meyakini bahwasanya kenikmatan itu, kebaikan itu datang dari manusia itu. Ya, tetap saja kita harus meyakini manusia saudara kita, ya, sebagai wasilah saja kita mendapatkan kenikmatan. Adapun yang memberikan kenikmatan yang hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kewajiban kita, ya, setelah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang paling utama adalah kita memanfaatkan kenikmatan tersebut, ya, untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk pertanggungjawaban terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wujudkan dalam bentuk amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka segala sesuatu ini merupakan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tentu hal yang sangat bertentangan dengan prinsip ini adalah pada saat ada seorang sudah tahu nikmat itu datang dari Allah kemudian dia mengingkarinya. Ya. Bentuk pengingkarannya apa? Bisa saja yang pertama dia mengingkari kalau dia meyakini nikmat itu bukan datang dari Allah. Ya. Jadi kadang ada orang yang berbeda antara sebuah keyakinan dengan amal perbuatannya. Kadang ada orang meyakini betul nikmat itu betul datang dari Allah, tapi implementasinya, amalannya itu tidak mencerminkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan ya, misalkan orang itu menyandarkan nikmat itu datang dari selain Allah, ya. Dan nanti disebutkan ya di dalam penafsiran-penafsiran dari ayat ini. Ya. Ataupun orang itu dia dikatakan mengingkari nikmat Allah pada saat dia tidak memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk ya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu kalau itu adalah nikmat datang dari Allah, tetapi apa? Dia gunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang tidak mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk ingkar. Ya, ingkar terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Maka ini bukan juga hanya nikmat itu bukan hanya berupa harta saja, ya, bukan harta benda materi, tetapi juga misalkan hal-hal yang sifatnya non materi, ya. Misalkan juga adalah kesehatan, pemahaman, ilmu, ya. Kemudian juga semangat di dalam kita melakukan kebaikan. Termasuk juga jasad fisik yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan. Maka seyogyanya kita memanfaatkan ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan seluruh kenikmatan ini kita berusaha untuk mengabdikan ya diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa penafsiran dari ayat ini, di antaranya orang dikatakan mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Di antaranya adalah pertama adalah pendapat dari Mujahid, ya. Mujahid menafsirkan bahwa ayat di atas yang maknanya adalah sebagai berikut. Ayat di atas berkenaan dengan seseorang yang berkata, ini adalah harta kekayaanku, aku mewarisinya dari bapakku. Yang pertama dulu adalah Mujahid. Saya jelaskan dulu Mujahid. Mujahid ini adalah seorang kibaru tabi'in. Dia adalah termasuk seniornya tabi'in. Ya, jadi dia termasuk muridnya para sahabat. Ya. Dan beliau termasuk ulamanya tabi'in, ahli tafsirnya tabi'in. Beliau belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau belajar juga kepada Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian juga beliau belajar kepada Ibnu Abbas, ya. Yang paling banyak beliau berguru adalah kepada Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas terkenal sebagai turjumanul Quran. Beliau adalah ahli tafsirnya Al-Quran. Ya, ini karena keutamaan doa dari Rasul SAW. Ya, dulu Ibnu Abbas beliau pernah mengambilkan air wudu untuk Rasul, kemudian Rasul mendoakan kepada Ibnu Abbas, ya Allahumma alimhu Allahumma faqihhu fid din wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama ini dan ajarilah dia tentang tafsir Al-Qur'an. Ya, maka dengan doa dari Rasulullah ini Ibnu Abbas menjadi pakar tafsirnya para sahabat. Ya, sehingga pada saat terjadi perbedaan penafsiran terhadap sebuah ayat, para sahabat itu meminta penjelasan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau termasuk sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sekaligus seorang sahabat yang sangat mumpuni ya, di dalam memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, Mujahid ini adalah muridnya, murid dari Ibnu Abbas. Ya, bahkan beliau Mujahid ini murid yang dikatakan murid pilihan. Beliau mengkhatamkan Al-Quran itu sampai 3 kali di hadapan Ibnu Abbas dan menanyakan tafsiran setiap ayatnya. Ya, bayangkan, jadi khatamnya itu bukan sekali tapi 3 kali. Dengan cara apa? Per ayatnya dibacakan kepada Ibnu Abbas dan ditanyakan tafsiran dari setiap ayat itu. Maka para ahli tafsir mengatakan bahwasanya kalau ada tafsiran dari Mujahid maka sudah cukup. Ya, jadi kalau ada sebuah penafsiran Al-Qur'an dari Mujahid maka itu sudah cukup. Kenapa? Karena bilang memang beliau adalah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa tentang masalah tafsir. Beliau konsentrasi ya di dalam memahami tafsir Al-Quran. Sehingga apa? Kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir bil ma'thur, ya, tafsir-tafsir yang itu menggunakan metodologi penafsiran para sahabat, para tabi'in, seperti misalkan tafsirnya Ibnu Katsir, maka kita akan menemukan banyak sekali pendapat-pendapat Mujahid di dalam menafsirkan sebuah ayat. Kenapa? Karena penafsiran beliau itu sudah cukup. Ya, karena keluasan pemahaman dan mendalamnya memahami tentang sebuah ayat. Nah, misalkan kalau kita lihat di dalam ayat ini dikatakan ya'rifuna nikmatullah, mereka itu memahami, mengetahui nikmat-nikmat Allah. Nah, nikmat Allah ini kan luas, bermakna umum, begitu banyak, dihitung tidak bisa. Tetapi Ibnu Abbas itu bisa memberikan penafsiran poin yang diinginkan oleh ayat ini. Ya, jadi Ibnu Mujahid ini bisa menyebutkan secara khusus yang dimaksud di dalam ayat. Walaupun apa? Walaupun kaidahnya setiap lafadz itu bisa ditafsirkan sesuai dengan keumumannya. Ya, misalkan kalau ayat dikatakan nikmat Allah, berarti seluruh nikmat itu semuanya bisa masuk dalam tafsir ayat ini. Tetapi apa? Ada makna khusus yang paling diinginkan oleh sebuah ayat. Ya, inilah yang misalkan adalah diterjemahkan oleh Mujahid. Yaitu apa? Mujahid mengatakan yang dimaksud ayat ini adalah ucapan seseorang yang mengatakan saya memiliki kekayaan ini karena saya dapatkan dari warisan. Bayangkan, jadi kalau ada orang mengatakan atau ditanya, wah Anda ini hartanya banyak, rumahnya ini, dia mengatakan saya mendapatkan ini dari warisan. Nah, menurut Mujahid ini termasuk ingkar nikmat. Ini termasuk ingkar nikmat. Ya. Harusnya apa? Harusnya dia mengatakan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti adalah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bentuk syukurnya Sulaiman alaihissalam. Ya. Pada Sulaiman alaihissalam didatangkan singgasana Bilqis di hadapannya ya oleh seorang ahli ibadah. Ya. Apa perkataan Sulaiman alaihissalam? Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak serta-merta langsung memuji si ahli ibadah yang bisa mendatangkan singgasana tersebut. Karena beliau paham betul ini terjadi semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau yang pertama dipuji, beliau bersyukurnya adalah beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat ini, Sulaiman tidak berterima kasih juga kepada ahli ibadah itu. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan. Ya, kesempurnaan syukur ya, yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi kalau termasuk orang mengatakan saya punya harta ini adalah karena warisan orang tuaku, ini termasuk bentuk ingkar. Nah, cuman ada seorang ulama menafsirkan bahwasanya orang mengatakan saya memiliki harta ini karena warisan, itu ada dua keadaan. Yang pertama adalah orang yang betul-betul kufur dengan kenikmatan tersebut, adalah seandainya dia meyakini betul-betul nikmat itu dari leluhurnya, orang tuanya, kakeknya. Maka yang seperti ini dia termasuk kufur nikmat. Yang kedua adalah seandainya orang mengatakan saya ini punya ini karena warisan, tetapi ini adalah sebagai bentuk khabar saja, tapi keyakinannya tetap dia meyakini ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang seperti ini tidak termasuk di dalam kufur nikmat yang pertama. Jadi derajatnya berbeda. Ya, derajatnya berbeda. Jadi orang yang pertama dia meyakini nikmat ini cuma datang dari orang tua, yang kedua nikmat ini datang dari Allah, tetapi dia mengatakan ini adalah dari warisan. Ya. Yang paling utama bagaimana? Yang paling utama adalah kita dahulukan yaitu yang memberikan nikmat yang sebenarnya, yang hakikat yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita mengatakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu apa? Mungkin kita katakan ini adalah peninggalan warisan dari orang tua. Tetapi apa? Dia meyakini, dia sudah mengatakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Ini contoh penafsiran dari Mujahid. Ya, jadi kalau ada orang semata-mata dia mengatakan nikmat ini datang dari warisan, maka ini adalah termasuk mengingkari nikmat yang Allah berikan di situ. Ya. Ya. Kalau ancaman orang-orang yang kufur nikmat kan jelas ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, Allah katakan bahwasanya inna adzabi lasyadid. Ya, sungguh adabku itu sangat pedih. Ya, pertanggungjawabannya itu berat. Ya, pertanggungjawabannya berat kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Tentu apa? Sekali lagi sebagaimana di dalam keumuman kaidah di dalam tafsir, jadi al-ibratu bi'umumil lafdi la bi khususis sabab. Jadi ibrah, pelajaran yang kita bisa ambil dari sebuah ayat adalah segala sesuatu yang bisa dicakup dalam ayat tersebut. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah tibyan dan likuli syai. Al-Quran itu menjelaskan seluruh perkara. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah garis-garis besar yang bisa menghukumi berbagai perkara dalam kehidupan manusia. Maka kalau itu bisa masuk di dalam sebuah penafsiran, maka itu diperbolehkan. Maka tafsir-tafsir yang walaupun itu tidak menyebutkan, misalnya tidak menyebutkan perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'ut tabi'in di dalam menafsirkan, kalau itu adalah sejalan dalam keumuman lafaz Al-Quran itu, lafaz yang ada di dalam ayat, maka itu termasuk yang diperbolehkan di dalam tafsir. Ya. Maka ini ada pembagian tafsir, ada yang pertama adalah tafsir bil ma'tsur, ya, tafsir yang betul-betul dengan jalur periwayatan, ini yang paling utama. Yang kedua adalah at-tafsir bil ra'yi, tafsir yang itu menggunakan logika-logika para ulama. Yang tentu apa? Tentu mereka itu memiliki basic keilmuan yang mumpuni di dalam sebuah ayat ataupun di dalam Al-Qur'an itu. Nah, dan maka tafsir yang birra'yi ini terbagi-bagi menjadi dua. Yang diperbolehkan tadi adalah orang-orang yang memang punya kapasitas tentang perangkat-perangkat ilmu tafsir, maka ini diperbolehkan. Ya. Kan ada, kalau di tafsir ada namanya tafsir ruhul ma'ani, tafsirnya Imam Alusi. Ya, maka ini termasuk tafsir birra'yi, tetapi ini adalah diperbolehkan. Tapi ada tafsir yang mujarad, tafsir yang semata-mata dari logika manusia yang secara kapasitas dia tidak memiliki perangkat-perangkat untuk menafsirkan sebuah ayat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan sama sekali. Karena itu pasti salah, ya, salah di dalam metode penafsiran itu. Ya. Maksudnya apa? Walaupun Mujahid mengatakan adalah tafsiran ayat ini adalah orang yang mengatakan saya mendapatkan hartaku ini karena warisan leluhurku, orang tuaku, bapakku, tetapi memungkinkan untuk ditafsirkan kepada yang lain. Ya, misalkan ada, ya bukan hanya harta, ya misalkan juga segala sesuatu kenikmatan itu. Pada saat seseorang itu menyandarkan kepada selain Allah, ya, misalkan ada orang yang dia berdagang, dia sukses dalam perdagangannya, kemudian pas saya ditanya kesuksesannya, dia mengatakan, wah ini karena saya berguru ini dengan guruku, kan gitu. Jadi kesuksesan ini disandarkan bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ataupun orang mengatakan saya ini karena saya punya modal besar, ya, sehingga saya sukses di sini. Ya. Lah, ungkapan-ungkapan seperti ini bisa masuk di dalam ungkapan yang menunjukkan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka yang paling utama adalah kita selalu menyebutkan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu. Ini adalah kemudahan, ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seperti perkataan Qarun yang kita semua mengenal, ya, dia mengatakan wa ma utitu illa min ilmin indi. Jadi Qarun yang memiliki harta begitu banyak itu, ya, sampai kunci-kuncinya saja itu dipakainya diangkutnya pakai unta-unta. Ucapannya apa? Qarun mengatakan wa ma utitu illa min ilmin indi. Saya tidaklah diberikan ini karena ilmu yang saya miliki. Karena saya adalah orang yang pakar, saya ahli di dalam ini sehingga saya diberikan ini. Nah, ini ucapan Qarun sebagai sebuah contoh ungkapan yang menunjukkan kekufuran yang menjadikan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Qarun kemudian dibinasakan, dihanyutkan ataupun ditenggelamkan ke dalam tanah dengan seluruh hartanya itu. Nah, maka kalau kita lihat di dalam keseharian kita, begitu banyak orang-orang yang mereka itu mengucapkan ucapan-ucapan yang senada hukumnya dengan ucapannya Qarun. Ya, banyak sekali. Ya. Mungkin juga orang mengatakan seorang pegawai yang sukses dikatakan, oh dia memang golongannya sudah 4C ataupun lebih. Karena apa? Karena di dalam prakteknya ini semua tidak bisa menjamin. Misalnya kepakaran seseorang di dalam usaha tidak bisa menjamin dia selalu sukses juga. Ya, kemudian juga misalkan warisan yang banyak belum juga bisa menjamin kalau dia selalu bisa berharta. Ya, segala sesuatu itu. Ya, ini apa? Tidak memberikan jaminan kalau itu kemudian menjadi sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling benar adalah kita sebagai seorang yang meyakini nikmat ini adalah sumbernya dari Allah dengan berbagai wasilah yang Allah tetapkan, kita harus tetap mengatakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di alhamdulillah ini adalah kemurahan yang Allah berikan di situ. Ini masalah masalah nikmat ini masalah yang rumit ya, agak hati-hati ya. Jadi ucapan Qorun kan sebenarnya tidak, kalau orang awam tidak begitu salah, orang mengomentari memahami tidak begitu salah. Dia mantan, ya saya diberikan ini karena saya punya ilmunya. Ya, karena saya punya rahasianya kan gitu. Ini kan seakan-akan menyandarkan nikmat itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun misalkan adalah orang mengatakan bahwasanya apa? Ini termasuk yang nanti akan kita bahas. Orang mantan, kenapa saya mendapatkan nikmat ini? Dia mantan, karena saya memang layak mendapatkan. Nah, jadi orang mengatakan karena saya layak mendapatkan ini juga termasuk kufur ya. Ini termasuk ucapan yang sangat dilarang. Ya, sangat dilarang di dalam Islam. Sehingga apa? Ucapan ini harus betul-betul hati-hati. Kenapa? Biasanya ucapan itu adalah lahir dari sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, sehingga apa? Ini perlu disinkronkan. Ya, pada saat hati kita memahami tentang ketauhidan kepada Allah, maka ucapan-ucapan itu juga akan menggambarkan bagaimana bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti contoh-contoh ya, ucapan-ucapan yang sering muncul di masyarakat yang itu bertolak belakang dengan ketauhidan, ini yang paling banyak misalkan. Ya. Orang mengatakan misalkan cinta ditolak dukun bertindak kan, seperti itu. Nah, ini kan tidak boleh. Ini adalah mengandung unsur kesyirikan. Kenapa? Karena Islam tidak boleh kita senang kepada perdukunan, kita tidak boleh ridho dengan perdukunan. Nah, kalau orang mengatakan kalau cinta ditolak dukun bertindak, ini kan menunjukkan ridho orang tersebut kepada perbuatan perdukunan. Itu ini tidak boleh. Haram ini. Ya. Atau orang misalkan menamakan tokonya dengan toko sumber rezeki, ini juga tidak boleh. Ya. Yang memberikan sumber rezekinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bis lagi namanya sumber selamat kan gitu. Ini juga tambah parah lagi ya. Kalau dulu namanya sudah ini tetap saja supirnya ugal-ugalan, sekarang ganti nama tetap saja sudah supirnya juga enggak tobat, tambah nama bisnya tambah musyrik lagi. Sumber selamat kan gitu. Ya, namanya sumber selamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ini BBM naik, rezeki juga naik. Enggak ada hubungannya BBM naik rezeki naik. Ya, Allah mau menaikkan menurunkan rezeki itu hak Allah Subhanahu wa taala, tidak tergantung kepada BBM naik atau tidak, seperti itu. Ada juga mungkin apotek namanya sumber waras. Kan banyak sekali apotek sumber waras itu. Ini juga tidak benar. Maksudnya kalau hati kita itu memahami ketauhidan, kita akan protes seperti ini. Karena yang memberikan sumber kewarasan kesehatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh saja ya. Kemudian apa hal-hal yang itu banyak di masyarakat, ini beredar di masyarakat, tetapi ini adalah merusak. Ya. Lah orang ucapan seperti ini saja tidak diperbolehkan. Allah mengatakan ini saya dapat harta karena warisan, ini saja tidak diperbolehkan kok. Orang mengatakan saya punya ini karena saya memang layak mendapatkan ini juga termasuk adalah kekufuran kepada Allah. Ya. Sehingga apa? Kita harus berhati-hati di dalam ucapan-ucapan. Ya. Sehingga jangan sampai kita mengucapkan sebuah ucapan-ucapan yang itu kemudian merusak ya bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga misalkan adalah ada penafsiran lain dari Aun bin Abdullah. Ya, Aun bin Abdullah menafsirkan bahwasanya ayat di atas yaitu berkenaan dengan orang-orang yang mengatakan kalau bukan karena fulan tentu tidak akan menjadi begini. Ya, ini banyak ini. Ya, ungkapan-ungkapan yang senada ini banyak sekali itu ya. Berarti apa? Kalau ini masuk di dalam penafsiran ini, maka ini termasuk bentuk kekufuran. Coba misalkan orang mengatakan, coba kalau tadi tidak ada Anda, celaka saya itu. Wah, ini kan luar biasa, ini termasuk sangat diharamkan di dalam Islam. Ya. Misalkan contoh yang banyak ya, misalkan orang ditolong, dibantu oleh orang lain, ya, kemudian karena saking besar jasanya dia menolong, kadang dia juga terlontar ungkapan-ungkapan yang justru menjadi dia kufur. Gitu. Dia mengatakan, ya coba ya kalau saya tidak ditolong oleh Anda ini, pasti saya sudah bangkrut, pasti saya sudah begini. Ya. Maka ini ungkapan yang termasuk ungkapan yang menggambarkan kekufuran. Kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Tadi maka kita katakan yang dikatakan kenikmatan itu adalah pada saat kita diselamatkan dari keburukan. Ya, maka terserah Allah. Allah itu menggunakan perantara siapapun itu diperbolehkan. Ya, menggunakan perantara siapapun itu terserah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebagai bentuk keyakinan kita, bentuk syukur kita tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara ya, diantara penafsiran yang disebutkan oleh ahli-ahli tafsir di sini. Misalkan adalah Qutaibah, dia berkata, yaitu mereka mengatakan semua ini berkat bantuan sesembahan-sesembahan kita. Ya, orang mengatakan kita selamat, kita ini dibantu, oh ini karena memang yang bau rakso itu berpihak kepada kita. Ya. Ini yang bau rakso berpihak kepada kita, ini termasuk sama penafsiran ini. Jadi keselamatan dia itu adalah keselamatan yang Allah berikan. Ya, jadi bukan yang bau rakso, bukan karena ini, bukan yang lainnya. Ya, tetapi apa? Ini adalah semata-mata yang ya adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh ya kita meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan kenikmatan. Jadi sekali lagi nama Allah adalah Al-Mannan, pemberi nikmat yang menunjukkan seluruh nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sebutkan setelah menyebutkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid yang isinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yaitu ya asbaha ibadi, di sini sebutkan ada di pagi ini hamba-hambaku yang beriman, yu'minu bi ya wa kafirun bil kaukab ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kan suatu pagi salat subuh, setelah salat subuh beliau kemudian menghadap sahabat, beliau mengatakan pagi ini ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Tetapi juga ada yang pagi ini orang-orang yang beriman kepada bintang-bintang tapi dia kufur kepada Allah. Ya. Siapa itu? Rasul menjelaskan karena malam itu hujan. Jadi malam-malam hujan, kemudian Rasul pagi hari salat subuh bersama para sahabat. Rasul bersabda, yang meyakini hujan semalam turun karena karunia dari Allah, maka dia beriman kepada Allah. Ya. Tapi kalau seseorang itu pagi hari ini dia meyakini hujan itu karena bintang ini, karena musim ini, karena ini, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menyandarkan hujan saja kepada selain Allah itu termasuk kekufuran. Dikatakan dia adalah kufur kepada Allah dan berimannya kepada bintang-bintang. Ya, intinya ya kepada siapapun, pokoknya kalau hujan itu disandarkannya kepada selain Allah, karena hujan itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi menjelaskan, jadi pagi ini ada orang yang beriman kepada Allah, kufur kepada bintang, tapi ada orang yang kufur kepada Allah. Ya. Dan Nabi menjelaskan di situ tentu adalah peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, Nabi ingin meluruskan di situ. Ya. Apalagi kehidupan kita zaman sekarang. Jadi peristiwa-peristiwa ini tentu adalah banyak ya, banyak terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian di sini disebutkan Abdul Abbas mengatakan, Abdul Abbas ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan demikian itu banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menisbatkan nikmatnya kepada selainnya dan menyekutukannya. Ya, jadi menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah termasuk hal yang sangat dilarang. Kemudian sebagian salaf mengatakan seperti halnya ucapan orang yang mengatakan anginnya enak ya, nahkodanya mahir, dan perkataan-perkataan lain yang biasa terlontar dari mulut orang banyak ya. Misalkan orang mengatakan ya, contoh ini kan kalau orang berlayar kan gitu, wah anginnya enak ini ya, anginnya bersahabat, cuacanya bersahabat, nahkodanya mahir sehingga saya selamat. Nah, ini adalah bentuk kekufuran ya. Bahwa istilahnya bahwa anginnya kencang atau tidak, bersahabat atau tidak, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak menentukan keselamatan secara mutlak kepada diri seseorang. Ya. Misalkan orang, misalkan kita bepergian, kita pulang naik kereta, kebetulan cepat keretanya ataupun naik bis tepat waktu. Kita ditanya, kok cepat sampai Jogja? Dia mengatakan, ya ini bisnya baru ya, supirnya ini canggih ini, sehingga bisa secepat sampai di sini. Nah, ini termasuk ungkapan-ungkapan yang dikatakan ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus mengatakan alhamdulillah, ini dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala saya bisa cepat sampai ke Jogja, kan gitu. Karena bisa saja bis baru banyak juga yang kecelakaan, kan gitu. Supir yang mahir justru yang sering kecelakaan supir yang mahir. Kalau supir belajaran jarang kecelakaan itu. Karena hati-hati pelan-pelan, kan gitu ya. Mau ngerem aja jauh, jaraknya jauh banget sudah direm, kan gitu ya. Tapi justru yang mahir-mahir ini kadang sering kecelakaan. Ya karena ya itu, dia dekat-dekat dengan musibah, ya. Nah, jadi itu tidak menentukan, ya, tidak menentukan keselamatan kita atau tidak di situ. Ya, maka kita dilarang, ya, ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan ini adalah melarang, ya, seorang hamba untuk menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh penafsiran di sini kan bukan nikmat itu bukan hanya harta saja. Misalnya kenyamanan dalam perjalanan itu kan juga sebuah nikmat. Kita diselamatkan dari musibah itu juga sebuah nikmat. Maka seyogyanya apa? Seyogyanya yang terungkap terucap di dalam lisan kita adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemudahan yang Allah berikan. Ya, kemudahan karunia ya, yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu yang mendapatkan ini semua, kemudahannya diselamatkan ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita. Ya, jadi sekali lagi bentuk ketauhidan kita adalah kita harus menyandarkan seluruh nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita memiliki keyakinan ataupun ucapan-ucapan yang menunjukkan keingkaran kita terhadap nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita renungkan dalam-dalam di dalam kehidupan ini, kita betul-betul ya bisa hidup ini semata-mata dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa hidup sampai saat ini, sampai kita belajar, sampai kita beriman, sampai kita betul-betul meyakini dengan segala keimanan yang ada, ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Pantaslah Allah Subhanahu wa taala Allah mengancam inna adzabil syadid. Sungguh ya azab itu sangat pedih, azab Allah Subhanahu itu sangat pedih. Itu bagi orang-orang yang mengingkari ya, orang-orang yang mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu di antara nikmat yang paling besar yang harus kita senantiasa pegang adalah nikmat keimanan ini. Ya. Jadi nikmat tadi kesehatan itu tidak menjamin karena banyak orang yang selamat di akhirat dia tidak sehat di dunia. Ya. Begitu juga harta ini ya memang ini sebuah nikmat tetapi itu bukan nikmat terbesar. Karena juga orang-orang yang tidak berharta juga mereka lebih banyak selamat di akhirat. Ya. Begitu juga mungkin kesempurnaan secara fisik, secara ini mungkin kita juga harus bersyukur. Tetapi itu bukan nikmat yang paling besar. Ya. Allah cuma mengatakan bahwasanya di akhirat adalah orang yang sukses, yang ini adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya. Walaupun banyak kekurangan-kekurangan di sisi lain, tapi hatinya selamat di situ. Keimanannya selamat. Ya. Sehingga apa? Kita betul-betul menjaga nikmat iman ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini jangan sekali-kali Allah cabut ya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini disebutkan ada 4 kandungan bab yang paling terpenting faedahnya adalah yang pertama adalah pengertian mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mengingkarinya. Ya, jadi penafsirannya seperti disebutkan para ahli tafsir di bab ini. Yang kedua adalah perbuatan tersebut banyak terlontar dari lisan kebanyakan orang. Jadi sekali lagi, beruntunglah kita belajar. Ya, beruntunglah kita belajar. Kenapa? Dengan kita belajar ini, kita terhindar ya dari hal-hal yang, karena ini hal yang terbiasa terucap oleh ucapan seseorang. Tapi kalau kita sudah tahu, jadi kita menjaga. Seandainya kita juga keceplosan, kita kemudian cepat bertobat. Ya, kita cepat bertobat, menyadari kesalahan kita, sehingga kita kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau yang tidak belajar ya sampai mati mungkin dia tidak bertobat. Kenapa? Karena tidak menyadari kalau itu adalah bentuk kesalahan di situ. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ucapan seperti di atas termasuk perbuatan ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ingkar terhadap nikmat maka dia akan mendapatkan azab. Ya, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat sangat pedih di situ. Kemudian yang terakhir adalah dua perkara yang saling kontradiktif, yaitu mengetahui nikmat Allah akan tetapi mengingkarinya. Ya, bisa terjadi dalam hati seseorang. Sudah tahu, mata kita Allah berikan, ya, kesehatan kita Allah yang memberikan, semua. Ya, tetapi kadang kita kurang mensyukurinya ataupun kita kadang menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita juga ditanya kok pandangannya masih sehat. Ya ini ya, oh, karena saya selalu jaga. Ya, tidak seperti itu. Hanya adalah alhamdulillah ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang Allah selalu berikan kita juga alhamdulillah ini adalah kesehatan yang Allah berikan. Jadi segala sesuatu kita harus sandarkan itu kepada Allah. Ya, jadi alhamdulillah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu balasan orang-orang yang bersyukur adalah mereka senantiasa diberikan ya kenikmatan-kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.